kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Setiap kita dapat satu perannya yang harus kita mainkan. Ada peran wajar dan ada peran berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Perannya kocak bikin kita terbahak-bahak. Peran bercinta bikin orang mabuk kepayang. Dunia ini penuh peranan. Dunia ini bagaikan jembatan kehidupan. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Kita bersandiwara. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara?